Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya pemirsa ANTV bisa menjumpai Anda kembali dalam Cahaya Hati. Sebuah program yang insya Allah akan mentransfer cahaya ke dalam hati Anda, membuka mata kita melihat sisi-sisi kehidupan dari sisi Islami. Dan hari ini saya tidak sendirian pemirsa, karena sudah ditemani oleh seorang Ustadz, Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas syafaat. Nanti Ustadz ya, akan panjang lebar. Saya juga belum mengerti banyak nih mengenai syafaat ini ya Ustadz ya. Dan tentunya saya juga ditemani oleh ibu-ibu cantik berbaju hijau hari ini. Ibu dari Majelis Taklim Minatul Mukhlisin. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Sudah sering tampil di acara Cahaya Hati ini rupanya ya ibu ya. Ya, hari ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran lagi. Dan ibu juga boleh bertanya loh nanti ibu-ibu ya, di segmen selanjutnya boleh mempersiapkan dari sekarang. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai syafaat ya Ustadz ya, ya. Saya juga belum terlalu mengerti mengenai ini, boleh ya. Syafaat itu artinya syafaat apa? Syafaat itu dari bahasa Arab. Syafaat bahasa Indonesia itu tukang cukur di sebelah rumah saya, itu Pak Syafaat. Pak Syafaat. Iya. Syafaat itu dari kata syaf'u, itu artinya menggenapkan atau genap itu sendiri. Lawan dari syaf'u itu adalah witru, witir. Ibu-ibu kalau witir berapa rakaat bu? Yang tiga ganjil, yang artinya bisa 3, 5, 9. Lah karena kalau witru itu ganjil, safu itu genap, maka syafaat secara bahasa artinya menggenapkan. Cuman secara istilahi dengan secara maknawi, bahwa yang namanya syafaat itu adalah satu hal yang diperlukan seseorang ketika di hari kiamat nanti, yang menggenapkan, yang menjadi perantara untuk bagaimana sempurnanya dan selamatnya. Maka syafaat diartikan sebagai sesuatu yang atau sesuatu yang kita harapkan untuk menggenapkan sehingga menolak mandarat dan mendatangkan manfaat. Di hari kiamat kita memerlukan syafaat, kita memerlukan sesuatu yang memberikan manfaat bagi kita dan bisa menolak mandarat-mandarat, menolak siksa-siksa yang mungkin akan ditimpakan pada kita. Makanya kita senantiasa bermohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan syafaat dari Rasulullah SAW itu juga dicurahkan kepada kita semuanya. Karena nanti tidak semua orang bisa diberi syafaat dan tidak semua orang bisa memberi syafaat. Misalnya suami istri sendiri ditegaskan, suami tidak bisa memberi syafaat kepada istrinya, istri tidak bisa memberi syafaat pada suaminya, nanti nafsi-nafsi. Maka Nabi Nuh saja itu tidak bisa memberi syafaat kepada istrinya Nabi Nuh. Namanya Bu Nuh. Ya, istrinya Nabi Nuh namanya Bu Nuh. Itu. Termasuk Nabi Lut tidak bisa memberi syafaat kepada Bu Lut. Ya, Bu Nuh, Bu Lut adalah orang-orang yang tidak bisa diberi syafaat. Ya, ada beberapa ketentuan di dalam hal syafaat ini. Satu, syafaat ini hanya diberikan Allah kepada orang-orang tertentu, yaitu para anbiya, yaitu para nabi yang bisa memberi syafaat itu. Jadi tidak bisa orang Jawa mengatakan surga nunut neraka kat. Nah, itu enggak bisa. Jadi ganti supaya rajin-rajin Mbak Munah enggak tahu. Kompak bener nih perasaan saya, kaget. Iya, mohon maaf ini. Yang luar Jawa mohon maaf sekali, karena memang negara ini dikuasai orang Jawa, jadi mohon maaf sekali. Jadi prinsipnya adalah bahwa orang tidak bisa amal kebaikan orang supaya nanti kita ngikut. Jadi sudah bapak aja yang banyak sedekah nanti saya ngikut, nggak bisa. Atau bapak aja yang rajin sholat nanti kalau masuk surga saya dipanggil, ya nggak bisa. Nggak ada panggil memanggil karena itu. Karena memang syaratnya ada tiga. Satu, pemberi syafaat itu seseorang yang diridhoi oleh Allah. Allah ridho kepadanya. Maka yang berhak memberi syafaat adalah para anbiya karena Allah ridho kepadanya. Terutama Nabi Muhammad SAW. Itu syafaat yang disebut syafaatul khos atau khosoh, syafaat yang khusus. Yang kedua, yang diberi juga yang diridhai oleh Allah. Karena orang-orang yang maksiat itu tidak akan pernah diridhai oleh Allah. Orang-orang yang kafir dan munafik, orang-orang yang selalu berbuat syirik, Allah tidak meridhai untuk diberi syafaat. Maka supaya kita dapat syafaat, kita harus jauhkan diri kita dari sifat-sifat kekafiran dan sifat-sifat kemusyrikan. Kalau hidup kita penuh dengan kemusyrikan, nanti tidak akan dapat syafaat di hari kiamat. Kita iyyaka na'budu, harusnya wa iyyaka nasta'in. Tapi kadang-kadang iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Iyyaka na'budu wa kuburan nasta'in. jadi beribadahnya pada Allah tapi minta tolong pada kupur-kupur, kepada keris-keris, kepada ini nyai mana, semuanya itu semuanya termasuk yang menjauhkan kita dari syafaat Allah. Atau kita yakin pada benda-benda yang dikeramatkan, kalau malam ini harus di ini, malam ini harus itu, dan seterusnya, termasuk keyakinan-keyakinan rezeki. Kita meraih rezeki, dulu orang Arab itu yang menolak syafaat adalah dia pakai azam-azam itu, kalau dia mencari rezeki, maka dia melempar anak panah ke atas, nanti jatuhnya anak panah kemana, lah arah anak panah itu yang disebut dengan, kalau orang Jawa, nogodino, disitulah rezeki. Rezekinya, jadi kalau panahnya sana, oh jangan keti-peti, nanti deket rumahnya Mona, gak cocok, gak ada rezeki, malah ditagih utang. Nah, oh kalau kesana, dan orang Indonesia juga ada seperti itu, kadang-kadang menurut sionya, menurut apanya, kalau Selasa Kliwon, maka tidak cocok kerja di air, segala macam, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan sesuatu yang mengandung unsur syirik. Jadi kalau Minggu Wage enggak boleh nikah dengan apa misalnya, tidak ada. Ya pahing itu semuanya. Ibu kok tahu banget ini. Saya malah enggak begitu tahu. Nah, itu semuanya adalah keyakinan-keyakinan yang harus dihindari. Jadi prinsipnya adalah syafaat akan diberikan pada tiga hal. Orang yang memberi syafaat harus diri dari Allah, yang diberi syafaat harus diri dari Allah, dan yang ketiga adalah biiznillah, dengan izinnya Allah. Nah, itu bagaimana? Sudah ada kode-kode ya. Baik pemirsa, ini saya juga penasaran gimana caranya ya supaya menjadi orang yang mendapatkan syafaat dari Allah. Nah, kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi dalam Cahaya Hati pemirsa, kami sedang membahas mengenai syafaat. Nah, di sini bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim Minatul Mukhlisin, tadi sudah ada penjelasan dari Ustaz Wijayanto juga kurang lebih mengenai syafaat, dan sepertinya sudah muncul wajah-wajah ketakutan tidak mendapatkan syafaat ya pemirsa. Itu saya loh. Ya, Ibu, nah ini yang masih penasaran mengenai syafaat, aduh gimana nih takut enggak dapat syafaat dan lain sebagainya, boleh bertanya loh Ibu, silakan, ada yang mau tanya, Bu? Ya, langsung saja Ibu siapa? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Indah dari Majelis Taklim Minatul Mukhlisin. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana agar kita ini diberi syafaat dari Rasulullah? Itu saja Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Nah ini dia, saya memang juga takut tidak dapat syafaat. Gimana dong caranya biar langsung saya yang dapat gitu syafaat? Iya. Kalau saya punya banyak sih saya kasih. Dikasih ya Pak ya. Dibaikan juga itu. Walaupun Mona jarang ngasih saya, tapi saya baik. Prinsipnya memang ada beberapa riwayat yang sahih tentang jaminan-jaminan syafaat kepada orang-orang yang pasti akan mendapatkannya. Salah satunya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, semua sepakat itu sahih, adalah orang-orang yang tetap di dalam pendiriannya untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan ikhlas. Jadi satu, orang yang menetapkan kalimat syahadah, yaitu orang-orang yang bertauhid yang lurus kepada Allah, yaitu imannya tidak bercampur dengan kemusyrikan dan kekafiran, maka dia dijamin dia akan dapat syafaat. Hadis lain mengatakan setiap amal-amal kebaikan itulah yang berhak untuk dapat syafaat dari Rasulullah. Kenapa? Karena memang iman dan amal itulah syarat untuk mendapatkan syafaat, sehingga mendapatkan hadiah surga. Karena surga hanya diperuntukkan orang-orang yang imannya lurus dan punya amal kebaikan. Kenapa disebut iman dan amal itu jadi syarat mendapatkannya syafaat? Karena memang wujud dari iman itu adalah amal yang baik. Kalau orang gak pernah beramal baik, orang tidak bisa dikatakan dia orang beriman. Misalnya dia amalnya jelek. Wah, itu Mona, itu orangnya baik sekali Mona. Dia itu imannya kuat, tapi jarang sholat. Memang kadang-kadang nyopet, tapi imannya kuat, itu gak bisa. Iman kuat itu adalah dengan amal yang baik. Karena walaupun dia kadang dia suka mutilasi orang, tapi sebetulnya imannya kuat. Jadi iman kuat itu tidak bisa iman yang kuat itu wujudnya sederhana, yaitu bisa dilihat dari amal solehnya. Maka siapa saja orang yang dapat syafaat dari Rasul adalah orang-orang senantiasa meyakinkan bahwa imannya benar. Kemudian yang kedua adalah dia termasuk orang yang amalnya baik. Jadi tidak mungkin walaupun dia itu kerabat Rasulullah, walaupun dia itu anak cucu Rasulullah, kalau perlu, kalau dia itu adalah amalannya amalan maksiat, maka dia tidak berhak mendapatkannya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, keturunan Rasulullah tidak seperti itu. Keturunan Rasulullah juga orang baik-baik juga. Gitu. Mudah-mudahan anak-anak kita juga menjadi orang yang pengikut setia kepada keberagamaan kita. Amin. Sehingga nanti berhak mendapatkan apa syafaat dia di zaman nanti. Baik. Ada lagi ibu yang mau bertanya, ibu silakan. Dengan ibu siapa, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ika dari Majelis Taklim Minatul Muklisin. Saya mau nanya Pak Ustaz, bagaimana orang, apakah orang Muslim dan orang mukmin saja yang mendapat syafaat dari Allah? Ya. Itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustaz? Memang disitulah keadilan Allah. Karena Allah itu sangat adil, memang ada peruntukan-peruntukan yang khusus. Misalnya syafaat itu memang hanya diberikan pada orang beriman saja. Orang kafir tidak berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Lalu apa Allah enggak adil? Justru adilnya Allah seperti itu. Kalau semua diberi syafaat, nanti Allah enggak adil. Masa orang yang rajin sholatnya, orang yang amalnya baik, suka sedekah ke zakat mal begitu rupa, sama dengan orang yang sedekahnya hanya ke zakat mal. Itu tentu ya beda dong, yang zakat mal dengan zakat mal harusnya beda, orang yang maksiat dengan orang yang suka mengingat kubur dengan orang yang suka hiburan saja, antara hiburan dengan kuburan itu kan orientasi yang berbeda. Orang yang suka memakai kerudung dengan baik dengan orang yang pakai minimalis tank top you can see I can use, mungkin juga beda hasilnya. Justru itu, maka Allah punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah satu syafaat juga bentuknya pertolongan Allah, tapi diberikan kepada siapa? Setiap manusia di dunia ini. Orang kafir pun dikasih. Itu disebut dengan Ar-Rahman. Maka orang kafir makan sate tetap enak. Kenapa? Karena punya Ar-Rahman. Sebab kalau Allah tidak punya Ar-Rahman, orang makan sate enggak enak. Loh, kok enggak enak? Oh, kamu enggak pernah sholat jadi enggak enak. Orang kumpul suami istri itu walaupun dia kafir tetap enak. Bukan kok lo kok enggak enak, Dik? Oh, kita jarang sholat jadinya enggak enak. Ayo sholat dulu biar enak. Enggak. Tetap enak. Itu karena Allah punya Ar-Rahman. Lah, Allah punya Ar-Rahim. Ar-Rahim itu cintanya Allah banyak pada orang beriman. Lah, Ar-Rahim ini Allah berikan sebagainya bentuknya syafaat ini, hanya diberikan pada orang beriman. Orang kafir enggak dikasih. Sebetulnya tidak hanya Allah, untuk menggambarkan mudahnya, saya juga ada sedikit Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya dalam bentuk seperti ini. Saya senang sama Mona, senang sekali sama Mona itu, karena dia cantik, dia itu semuanya. Tapi senang saya hanya Ar-Rahman. Kalau Mona sakit, saya nolongnya paling 50 ribu, 100 ribu sumbangannya. Beda dengan istri saya. Kalau istri saya Ar-Rahim. Cinta saya itu lebih mendalam kepada istri saya. Oh, istri saya juga cantik. Tapi kalau dia sakit, jangankan 100 ribu, 100 juta pun saya bayar. Karena saya Ar-Rahim. Saya lihat anak-anak kecil itu, anak ibu-ibu lihat anak kecil di pinggir jalan juga ngasih. Tapi paling 50 ribu itu jarang sekali, belum pernah selama hidup. Itu. Seribu. Ibu tapi, jadi iya, ya, seribu. Tapi kalau anaknya sakit untuk berobat, 1 juta dibayar gak? Dibayar. Kalau di pinggir jalan 1 juta dikasih. Nah. Allah ternyata ada Ar-Rahman tapi juga Ar-Rahim. Saya dengan ibu-ibu juga cantik-cantik saya senang, tapi hanya Ar-Rahman. Jangan semua wanita di Ar-Rahimi. Jangan gitu. Ar-Rahim ada SD baru aja langsung saya Ar-Rahim loh. Jangan seperti itu. Yang kameramen baru Ar-Rahim, jangan. Saya Ar-Rahman itu adalah cinta, tapi cintanya yang mendatar. Ya sesuai manusia aja, karena lain jenis ya dia cantik saya senang. Tapi senangnya hanya Ar-Rahman, enggak lebih dari itu. Itu. Nah, Ar-Rahimnya kepada anak kita, kepada istri kita, kepada itu. Kenapa? Karena itu memang punya jalinan rahim, jalinan ikatan antara pernikahan dan yang lain-lain. Itu. Jadi, syafaat memang kembali hanya diberikan kepada orang-orang yang keimanannya jelas dan keislamannya jelas. Baik, kembali lagi kalau bicara mengenai syafaat dan bagaimana kita akan mendapatkan syafaat, kembali lagi yang mendapatkan syafaat adalah orang yang beriman dan juga beramal soleh ya ibu-ibu ya. Baik, kita minta lagi tips kepada Ustadz Wijayanto, siapa tahu masih ada nih setelah yang berikut ini mengenai syafaat. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali lagi, tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi pemirsa di Cahaya Hati, kami sedang membahas mengenai syafaat dengan Ustadz Wijayanto. Nah, dari tadi kita penasaran semua nih pemirsa, bagaimana ya caranya mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tipsnya adalah yang mendapatkan syafaat hanyalah orang yang beriman dan juga beramal saleh. Ya. Ada tips lain enggak, Pak Wil? Iya. Apa yang harus dihindari misalnya, atau apa yang harus didekatkan? Satu, iman yang lurus, yang disebut dengan aqidatus shohihah, aqidah yang murni, itu memang menjadi syarat utama bagi dapatnya syafaat dari kiamat. Nah, aqidah ini biasanya diganggu oleh perbuatan-perbuatan yang menodainya, yang merusaknya, yang disebut dengan perbuatan musyrik atau perbuatan syirik. Syirik dan musyrik ini ada yang besar, ada yang kecil. Mulai dari syirik yang besar itu mengaku dirinya Tuhan, bahkan mengadakan Tuhan lain selain Tuhan dalam bentuk apapun, simbol-simbol ketuhanan, dalam bentuk sesuatu yang dikaramahkan, dikeramatkan, sampai tai binatang ada untuk rebutan, sampai air bekas mandi apa menjadi rebutan, sampai dengan itu termasuk syirik. Walaupun ala untuk pengobatan yang kadang-kadang sampai comberannya aja untuk rebutan, sampai pecahan batu aja dicruk-cruk-cruk-cruk bisa 1 miliar dalam satu itu cuma 1 hari, itu sama dengan gaji host berapa episode itu ya, itu 5 tahun itu kalau tiap hari terus itu main sinetron 10 kali. Nah, diperlukan untuk jangan sampai kepada syirik dalam hal itu. Yang kedua tentu amal soleh. Allah berfirman di dalam beberapa ayatnya, di antaranya orang yang teguh dalam keimanan itu senantiasa dalam perlindungan. Misalnya di dalam surat Fusilat ayat 30-31, orang-orang yang alladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu. Jadi istiqomah. Istiqomah itu adalah istiqomah, bukan istri tiga dikontrakin rumah, bukan istiqomah itu. Istiqomah itu adalah orang yang tetap teguh pendirian, dia selalu membuat satu amal dengan jelas, tidak mintra-mintri, tidak pelin-pelan. Kalau saya orang Islam, ya orang Islam. Dalam bentuk apapun dia tegas. Misalnya, wah ini minuman yang penting kan gak sampai mabuk. Kalau itu sesuatu yang memang khamr dalam bentuk apapun, walaupun sedikit tetap gak mau. Itu namanya istiqomah. Malah selingkuh gak apa-apa, yang penting gak sampai hamil lah. Ya gak boleh, seperti itu. Itu namanya dia tidak istiqomah. Ya istiqomah. Ya kalau judi gak apa-apa, yang penting hanya 1000-2000, jangan sampai jutaan. Itu tidak istiqomah namanya. Nah, jadi istiqomah itu sedikitnya atau banyaknya dia tetap untuk tegas di dalam keimanannya itu. Yang berikutnya adalah orang-orang yang menambah amalan yang lebih. Nah, ini penting, amalan yang lebih. Dalam bentuk apa? Amalan-amalan sunnah. Misalnya puasa, jangan hanya puasa wajib dong, tambah puasa sunnah. Itu orang-orang yang dijamin akan dapat syafaat. Orang yang sudah sholat, tambah dong tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak, dari sebagian malam supaya kita tahajud, supaya mendapatkan maqam mahmudah. Nanti ada satu kedudukan yang dimuliakan bagi orang-orang yang biasa sholat tahajud. Tahajud itu adalah amalan nafilah, amalan yang jadi tambahan kita. Jangan hanya zakat, tambah dong sedekah. Masa uang dapat dari mana-mana, dari IO sana, dari host di sini, dari main sinetron di sana, dari bintang iklan di sini. Masa hanya zakatnya? Lu ada lho Bu yang seperti itu? Ada ya. Ah, orangnya juga di sebelah saya. Jadi artinya ya tentu tidak hanya zakatnya yang dikeluarkan. Enggak, katanya Pak Wi itu ada yang belain. Ya alhamdulillah. Maksudnya tidak hanya zakat yang dikeluarkan, tambah sedekahnya, tambah infaknya lah gitu. Jadi bukan sekedar zakat 2,5%-nya. Tapi juga perhatiannya kepada saudaranya, pada temannya, pada orang ahli-ahlinya, ahli warisnya segala macam, dia memberikan yang lebih dari itu. Nah, itu orang yang melebihkan amalan ini, orang-orang yang dijaminkan akan mendapatkan syafaat. Yang berikutnya jelas adalah memperbaiki hubungan-hubungan kemanusiaan. Selain hubungan dengan bagaimana hubungan dengan Allah, tapi juga hubungan kemanusiaan. Mudah-mudahan tentu kita perbaiki amalan ibadah kita dan muamalah muasalahnya. Hubungan dengan Allah kita perdekat lagi, kemudian hubungan dengan sesama, itulah syarat mendapatkan syafaat. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan tips dari Ustadz Wijayanto bagaimana caranya jalannya untuk mendapatkan syafaat, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita siap ya ibu-ibu ya, dan setiap harinya insya Allah kalau melihat bersama saya nemenin di Cahaya Hati ini, ibu-ibu mudah-mudahan terus mendapatkan hidayah ya ibu ya, amin. Baik pemirsa, terima kasih juga sudah menemani saya pada pagi hari ini, tetap di Cahaya Hati. Tapi pada pagi hari ini habis sudah waktu kita bertemu di lain hari. Dan sebelum kita tutup acara kita, ada doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Wijayanto, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wal afiyata fil jasad wa barakatan fil rizki wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal fawza indal fisar. Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal tiba'ah wa arinal batila batila wa arinal tiba'ah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.